بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، معاشر الإخوة رحمنا الله إياكم، merupakan kebahagiaan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang teramat sangat istimewa di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dengan orang-orang yang berilmu, dengan para ulama. Dan subhanallah, di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang mengusung ilmu, yang bahkan telah menghibahkan umurnya untuk ilmu dan dakwah, maka ini merupakan pertanda kebaikan dan merupakan bagian daripada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memahamkan dalam urusan agama. Dan tentunya di antara mereka yang akan membimbing kita untuk memahami agama adalah para ulama Ahlus Sunnah, para ulama yang Rabbani. Dan di saat ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pertemukan kita dengan salah satu guru kita. Beliau adalah Syekh Dr. Adil Ibn Ali Al-Furaidan hafizahullah Ta'ala. Beliau dahulu, saat ini beliau sudah pensiun, beliau adalah rektor di salah satu universitas Cabang Muhammad bin Saud di kota Dammam. Dan saat ini beliau menghabiskan masa pensiun ini dengan alhamdulillah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan tulisan dan juga tahqiq, dan juga tentunya berkunjung ke beberapa negara mengunjungi kaum muslimin. Adapun di negeri kita alhamdulillah beberapa kali beliau mengunjungi negeri kita, dan ini merupakan kunjungan yang kesekian kali, dan kita ucapkan ribuan terima kasih jazakumullah khairan yang telah memberikan waktunya untuk mengunjungi anak-anaknya, mengunjungi kaum muslimin, dan khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri kita. Dan subhanallah, ini merupakan perjuangan yang harus kita syukuri, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemanfaatan dari apa yang akan beliau sampaikan. Dan insyaallah taala dalam waktu yang ringkas beliau akan memaparkan kepada kita perihal pengagungan terhadap agama atau as-sunnah. Kepada Syekh kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Ayuhal ikhwatul afadil, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يشملنا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون القرآن، يقرؤون القرآن ويتدارسونه، إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وهذا فضل عظيم. وأرى أنكم قد اجتمعتم وانتظرتم في هذا الخير العميم، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا هذا الأجر العظيم. وإن من أعظم ما يتواصى به المسلمون في زمن كثرت فيه البدع والخرافات والابتداع في هذا الدين، إن أعظم ما يهتم به هو تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومدارستها وتعليمها للأقربين قبل الأبعدين ونشرها بين المسلمين، فإنه لا قضاء على البدع ولا أعظم تقريب الناس إلى حقيقة الدين إلا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الرب تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فطريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي سنته، وهي الموصلة إلى الله تبارك وتعالى وجنته ورضوانه. ولا طريق ولا سنة غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم وسنة أتباعه من الخلفاء الراشدين الأربعة. الله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم، فيخرجهم من الظلمات إلى النور وإلى صراط الله المستقيم. ومع هذا أوجب الله تبارك وتعالى طاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مع الحب ونصرته وتوقيره، وبهذا أخذ الصحابة رضي الله عنهم وساروا على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا متبعين لا مبتدعين، وكانوا محبين لأثر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدمون عليه أحدا من البشر، لأنهم يعرفون أن حب النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره إنما هو الموصل إلى الله وجنته ورضوانه. ولذلك نافحوا وكافحوا وردوا كل بدعة تخالف هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فربما هجروا وربما تركوا، وقد يصل الأمر إلى سجنه أو قتله عن طريق ولي أمر المسلمين، ليس لأحد أو لأفراد المسلمين. لذلك الذي يقرأ كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول يجد فيه أحكاما كثيرة لهذه المسألة، وهذا من باب الاستطراد لما ذكرته في آخر كلامي في موقف الصحابة ممن يعارض هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو يرد شيئا من سنته التي أوحى الله تبارك وتعالى بها لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجدون أيها الإخوة الأفاضل أن العلماء السابقين واللاحقين يكافحون وينافحون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيميزون بين ضعيفها وصحيحها كما هو مقرر في علم الحديث. وإن أعظم ما يكون علامة صدق إيمان المسلم أن يسلم التسليم الكامل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يشكك ولا يتردد في سنة قد ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة عظيمة على صدق الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يترك شيئا من ذلك، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هكذا كان فهم الصديق رضي الله عنه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن بطه رحمه الله، يقول: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه من الزير إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فما عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. نسأل الله تبارك وتعالى العصمة من الزلل. وورد كلاما كثيرا عن سلف هذه الأمة، كل هذه الآثار تحث على تعظيم قدر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما قاله أبي قلابة رحمه الله: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال. لماذا؟ لأن الله أوحى بالقرآن وأوحى بالسنة: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحكمة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الله في القرآن. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لغيره. يقول الحميدي روى الشافعي رحمه الله يوما حديثا فقالت له: أتأخذ به؟ فقال: رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زنار حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به أو لا أقول به. اشتد غضب الإمام الشافعي رحمه الله ممن يسأله هل يأخذ بالحديث أو لا يأخذ بالحديث. نعم، يأخذ بالحديث إذا صح عنه صلى الله عليه وسلم. وغيرها من الروايات التي وردت عن الإمام الشافعي رحمه الله، وورد كذلك عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك، لأنه ترك شيئا من الدين. فالدين أيها الإخوة لا يصلح الدين إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام البرهاري رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن في آثار أو يريد الآثار فاتهمهم على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع، لأنه إذا شكك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شكك في الدين. فأين لنا أن نفهم هذا الدين؟ عدد الركعات، الصلاة، كيفية الصيام، كيفية الحج، كيفية الزكاة، كلها جاءت مطلقة في القرآن. من الذي بينها؟ من الذي وضحها؟ من الذي جعل لها عددا؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يأتي على الناس زمان المتبع للسنة والمطبق لها كالقابض على الجمر، لكنه لا يضره المؤمن الذي قد عمر الإيمان قلبه وكان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يدل دلالة شديدة على المجتمع الذي يعيش فيه المسلم المطبق للسنة، فإن الناس من حوله لا يقبلون بسبب هذه السنة. ولذلك أي إنسان يعاديك في دينك إنما يعادي ما تحمله من إيمان وما تحمله من سنة. لا، إنهم لا يكذبونك. الله يقول: إن فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهكذا الواقع أن كثيرا من الناس إنما تكون لهم مواقف سيئة من صاحب السنة لأنه مطبق للسنة صلى الله عليه وسلم. فالسنة أيها الإخوة هي سفينة نوح كما قيل: من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. جاء رجل من أهل اليمن فسمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من السنة تقبيل الحجر الأسود. فقال: يا ابن عباس، أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: دع أرأيت في اليمن، يعني عليك الاستجابة ولا تفرض الاحتمالات على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا عمر بن الخطاب الذي يسلك إذا رآه الشيطان في فج سلك الشيطان مسلكا آخر أو فجا آخر. يقول عن الحجر الأسود: إني لا أعلم أنك حجر وإني لأقبلك، وإني لا أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولو أني رأيت صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. هذا فيه التسليم الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقل مثل ذلك في قول علي بن أبي طالب في مسألة المسح على الخفين. الجميع يعلم أن الأوساخ تلتصق في أسفل القدم وليس في أعلاها، ومع ذلك إذا أراد المسلم أن يمسح على قدميه وكان في سفر وكان من أهل الأحكام وكان من أهل أحكام المسح فإنه يمسح فوق رجله وليست من تحته، لأن الأمر لا يؤخذ بالعقل وإنما يؤخذ بالوحي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما، فطبق علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن ذلك. ومن شدة الصحابة وسلف الأمة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد. إذا استأذنت المرأة زوجها أن تذهب إلى المسجد وكانت قد التزمت بالأحكام الشرعية المعتبرة في الذهاب والإياب إلى الجامع فإنه لا يمنعها من ذلك. فسمع ذلك بلال ابن عمر ابن الخطاب بن بلال ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ابنه، فقال: والله لنمنعهن. فسبه سبا شديدا ما سمعت مثله، يقول الراوي. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وهذه غيرة على الدين وعلى النساء ليست في محلها، وإنما هي في مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن حنيفة رحمه الله في قبوله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وعدم رفضه: كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلنا. وهذا الكلام فيه كثير، حتى الإمام مالك رحمه الله كان يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، وكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما خالف الكتاب والسنة فاتركوه. ومثله كذلك كان الإمام الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. كل الأئمة الكبار ومن جاء بعدهم كلهم كانوا يقولون هذا القول. ولذلك ينبغي للعبد المسلم أن يقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم على كل قول، ولو كان قول معظم أو عالم أو عابد، كلهم لا يتقدمون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآية عظيمة أيها الإخوة، عظيمة جدا، أن المؤمن إذا استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حاكمة عليه، يعني قد هو عمل عملا فأخطأ أو كان حكما شرعيا وكان عليه، أنه يسلم التسليم الكامل طاعة لله وطاعة لرسول، حتى لا يكون في نفسه شيء من هذا الحكم الشرعي الذي كان عليه. هذا لا شك يبين حقيقة الإيمان ورسوخ الإيمان في قلب العبد المسلم. يقول سهل بن عبد الله رحمه الله يقول: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أن يأتي أو سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوا. ورحم الله الإمام الزهري رحمه الله قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه يقول أحد الرواة: كتب عمر بن عبد العزيز وصية لرجل فقال: فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. وهذا دليل واضح على أن المسلم أيها الإخوة إذا تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الغالب وكان هو الموفق، لأنك عندما تفعل فعل وتقول هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا أحد يلومك ولا أحد يقول لك لماذا تفعل هذه السنة، خصوصا إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة أعظم ما يجابه به البدع، أعظم ما يجابه به البدع إنما هي السنة. ولذلك احرصوا وفقني الله وإياكم على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، كل حاجة تمر عليك اسأل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يثبت. ولعلي أختم بمحاورة وهي محاورة عظيمة جدا لكن تبين للمسلم النهج السديد في رد البدع وفي رد المخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ربما البعض يعرف مسألة خلق القرآن وهي مسألة كبيرة، لكن لعلي أبسطها لكم. هؤلاء أناس مبتدعة ذكروا قولا في القرآن يخالف مذهب أهل السنة والجماعة وحصل فيه فتنة عظيمة، فقال أحد العلماء أهل السنة والجماعة قال لبعض العلماء المخالفين قال له: أسألك سؤال واحد أجبني عليه، هل النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الكلام الذي تقولونه أم لم يعلمه؟ فقال: علمه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أين الدليل؟ أين السنة؟ أين الحديث؟ فبهت ولم يستطع أن يجيب. قال: أعد علي سؤالك. فأعاد عليه سؤاله: هذا الكلام الذي تقولونه الذي يخالف ما نحن عليه أهل السنة والجماعة هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمها؟ قال: لا، لم يعلمها. تغير الجواب. قال: سبحان الله، سبحان الله، كيف تعلمونها أنتم ولا يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعلمت علما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا ليس من دين الإسلام. وبهذا غلبه في هذه المحاورة البسيطة اللطيفة التي كانت عمدتها حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وترك الابتداع في دينه. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ دكتور علي الفريدان حفظه الله تعالى memulai mukaddimahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada-Nya, beriring salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang istiqamah. Setelah beliau menyampaikan atau mengucapkan salam untuk kita semuanya, beliau memulai untaian wasiatnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna, yang indah, dan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai golongan orang-orang yang mendengarkan kebaikan dan bisa mengikutinya. Terlebih lagi saat ini kita berada dalam kondisi yang terbaik. Kita berkumpul di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidaklah ada sesuatu motivasi kita untuk datang dan berkumpul di tempat ini. Kecuali untuk kita talabul ilm. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengingatkan. Tidaklah berkumpul segolongan kaum. Di rumah di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana mereka membaca Al-Quran. Dan mengkaji Al-Quran. Kecuali benar-benar akan turun kedamaian. Akan diliputi dengan rahmat. Turun para malaikat. Dan akan diliputi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh saat ini. Aku melihat kalian berkumpul di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua digolongkan sebagai golongan yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan curahan rahmat Allah, mendapatkan ketenangan dan doa yang terbaik dari para malaikatnya. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita bahwa kondisi yang kita alami saat ini teramat sangat banyak perkara-perkara yang dinisbatkan kepada agama atau perkara bid'ah. Teramat banyak penyelewengan dan kesalahan dalam memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seakan-akan. Penyelewengan ini menjadi bagian yang sebenarnya dalam agama. Dan itu yang difahami oleh masyarakat. Dalam keadaan apa yang demikian banyak terjadi adalah perkara yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh sebab itu, harus ada di perjalanan kehidupan kita sebuah sikap yang jelas dan merupakan kewajiban, yaitu untuk mengagungkan agama Allah, mengagungkan sunnah, dan senantiasa mewaspadai diri kita dan mengingatkan saudara-saudara kita. Kita pelajari, kita ingatkan, kita jaga diri dan keluarga kita, dan kita ajarkan kepada masyarakat, kita sebarkan perihal keagungan sunnah dan upaya untuk menjaga kemurnian di dalam menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk saat ini tidak ada perjuangan yang kiranya lebih berat melebihi upaya untuk menghidupkan sunnah yang kiranya tidak hanya ditinggalkan bahkan dimatikan oleh segolongan yang lainnya. Bahagialah dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang sempurna. Untuk siapa? Liman kana yarjullah, untuk mereka yang mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala dan keselamatan di hari akhir. Dan tentunya ini hanya akan menjadi peringatan bagi mereka yang senantiasa mengingat Allah dengan sangat atau mengingat Allah dengan jumlah yang banyak. Kemudian ditegaskan kepada kita semuanya bahwa meniti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan satu-satunya cara kapanpun, dimanapun, merupakan satu-satunya jalan untuk kita menggapai keselamatan yang hakiki di dunia dan di akhirat kelak. Yakinlah. Tidak ada jalan yang akan menyampaikan kita kepada kemenangan. Kecuali jalan yang telah ditetapkan oleh Nabi. Yang dikatakan sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang telah beliau perjuangkan. Dan demikian telah diikuti para sahabatnya. Mereka mempertaruhkan segala-galanya untuk memperjuangkan. Demikian para pengikutnya. Diringi, diawali oleh para al-khulafa. Yang mana mereka gigih dalam mempertahankan agama ini dan semua para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para sahabat dan orang-orang yang setia ini sedemikian yakin bahwa kesemua yang ditinggalkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan bagian yang dikatakan sebagai petunjuk yang jelas, yaitu bayyinah. Tidak ada kesamaran. Apalagi Allah telah mengingatkan bahwa Allah mengutus Rasulnya untuk menerangkan liyubayyina, untuk memberikan keterangan apa yang diturunkan kepadanya. Oleh sebab itu, seorang ahlu sunnah hendaknya senantiasa menjaga komitmen untuk berjuang meniti semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hanya dengan cara yang seperti ini, kiranya kita akan keluar dari kegelapan menuju cahaya, tentunya ketika kita kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, kita akan berada dalam kegelapan dikala kita semakin menjauh dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita, di saat kita meniti jalannya, maka harus kita ingat ke semuanya harus diikuti dengan hub, dengan cinta yang totalitas, karena rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ada upaya untuk membela, itu pembelaan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dirinya dan juga tentunya untuk umat atau untuk saudara-saudaranya, dan munculkan dalam kehidupan yaitu sikap at-tawqir, mengagungkan dan memuliakan semua bagian daripada agama ini tanpa terkecuali. Cara yang seperti inilah yang telah ditempuh oleh para sahabat secara keseluruhan. Mereka adalah sekumpulan kaum yang teramat sangat cinta, yang teramat sangat mencintai nabinya. Sekumpulan umat yang tidak akan pernah mendahulukan apapun, siapapun di atas apa yang telah mereka rasakan dan mereka dapatkan dari sunnah yang diajarkan kepada mereka. Dan tidak ada kegembiraan yang mereka rasakan melebihi kegembiraan ketika telah jelas kepada mereka akan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, mereka, para pendahulu kita, para salaf, mereka berjuang dan mereka mempertaruhkan apa yang mereka miliki untuk bertahan di atas sunnah ini dan untuk menjauh, bahkan mengingkari, bahkan memerangi segala sesuatu yang menyelisihi dari bar sunnah, dalam kata lain yaitu perkara bid'ah. Oleh sebab itu, ketika orang yang berupaya untuk menghidupkan sunnah yang seperti ini, yang perlu kita ingat, akan pasti ada yang menentangnya, akan pasti ada yang menghalanginya. Dan tentunya seorang yang berjiwa besar, yang bangga dengan as-sunnah, apapun yang terjadinya, apapun yang diperlakukan kepadanya, dia tidak akan pernah memperdulikan. Sebagaimana terjadi di kalangan para salaf, dari apa yang telah mereka rasakan, ada di antara mereka yang dipenjara dan yang lainnya dicaci, dimaki, tapi bagi mereka kenikmatan sunnah tidak bisa dikalahkan dengan perkara apapun. Bahkan kalau kita membaca sebuah kitab yaitu As-Sarimul Maslul, yaitu tentang sebuah karya yang dituliskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang mengingatkan kabar kita bagaimana hukuman bagi mereka yang mencela Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita akan dapatkan di kitab ini subhanallah bimbingan dan arahan kabar kita mensikapi keadaan dan juga mensikapi para pelaku-pelaku bid'ah. Intinya yang diingatkan kabar kita bahwa seiring dengan perjalanan waktu akan pasti banyak penyelisihan terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh sebab itu, upaya yang harus kita perjuangkan yaitu menjaga, menghidupkan semua bagian daripada ajaran Nabi, menjaga dalam kehidupan kita, keluarga kita dan para masyarakat, dan tentunya kita juga akan membantah segala sesuatu yang menyelisihi dari perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita perjalanan para ulama, para pendahulu kita di dalam menjaga as-sunnah ini, mereka mempertaruhkan segala-galanya. Bagaimana mereka menggali segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu agama untuk menjaga keutuhan dan kemurnian warisan Nabi. Kita mengingat umpamanya dituliskan kitab perihal Mustalahul Hadis atau kitab-kitab yang lainnya, hakikatnya kesemuanya adalah upaya penjagaan yang dilakukan oleh para ulama untuk menjaga warisan Nabi, yang harus menjadi pelajaran dan yang menjadi pengajaran bagi kita, yaitu mereka memiliki sikap at-taslim, sikap pasrah yang totalitas terhadap sunnah yang diajarkan. Mereka yakin tidak ada dalam hati mereka keraguan, tidak pernah mereka bergeming ketika memang itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sedikit pun mereka tidak pernah ragu-ragu untuk menjalankan segala sesuatu apapun bagaimanapun dan sesederhana bagaimanapun, mereka akan berjuang untuk melakukan sebagaimana dilakukan dan diucapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bagaimana sikap beliau selama itu diajarkan oleh Nabi. Ingat, selama itu diajarkan oleh Nabi apapun hukumnya, kalau itu diwariskan oleh Nabi, maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, tidaklah aku mendapatkan apa yang telah diwariskan oleh Nabi kecuali aku akan berjuang untuk merealisasikannya. Kenapa demikian? Karena aku khawatir sekiranya ada yang tertinggalkan atau aku meninggalkan dari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi, niscaya aku akan binasa. Demikian seorang As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang sudah dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mengkhawatirkan kebinasaan pada dirinya ketika meninggalkan satu bagian dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Battah rahimahullahu taala, sampai beliau bagaimana mensifati apa yang diucapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dengan ucapannya yang artinya sungguh beliau merupakan seorang yang siddiq, seorang yang benar-benar membenarkan, jujur dalam keimanan mereka. Maka dikatakan Al-Akbar, tidak ada sosok yang berkomitmen, memiliki kejujuran untuk mengamalkan dan menjaga dan memperjuangkan sunnah melebihi daripada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Itu pun beliau masih mengkhawatirkan pada dirinya akan kebinasaan apabila meninggalkan akan sunnah Rasulnya. Dan demikian telah diriwayatkan dari kalangan para ulama bagaimana ucapan yang mereka wariskan untuk kita, yang kesemuanya bermakna ta'zim, mengagungkan, memuliakan as-sunnah. Dinukilkan dari Abu Qilabah rahimahullah ta'ala, kata beliau, seandainya engkau berjumpa dengan seorang dan engkau ajarkan sunnah Nabi atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, jangan ajak bicara aku dalam masalah ini atau dengan hadis itu, aku ingin yang lainnya, mana ayat? Artinya, tinggalkan aku daripada sunnah. Maka ketika ada orang yang berkata demikian, maka sungguh dia adalah orang yang dhal, dia adalah orang yang sesat dan yang menyesatkan. Artinya ketika muncul meremehkan terhadap hadis, meremehkan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh orang itu teramat sangat berbahaya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahwa sungguh telah diberikan kepadaku Al-Qur'an dan apa yang serupa dengannya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala telah mengingatkan kepada kita bahwa para ulama terdahulu telah bersepakat, telah berkonsensus, barang siapa yang telah terang baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka tidak boleh untuk dia tinggalkan untuk apapun dan kepada siapapun. Artinya, pegang apa yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Imam Humaydi rahimahullahu ta'ala ketika melihat bagaimana sedemikian kuat komitmen beliau, suatu hari beliau meriwayatkan sebuah hadis, kemudian dikatakan olehnya, Apakah dari hadis yang engkau riwayatkan engkau berpendapat demikian? Merah wajah Imam Syafi'i dan marah dengan penuh pengingkaran beliau menyatakan, apakah engkau telah melihat aku keluar dari kanisah, dari gereja, sehingga aku katakan demikian? Apakah engkau melihat aku telah keluar dari gereja, artinya apakah engkau melihat aku sebagai orang yang Nasrani, sehingga aku tidak menerima akan hadis Nabi? Demikian amarah dari Imam Syafi'i ketika ditanya oleh sahabatnya, apakah dia berpendapat dengan apa yang telah diriwayatkan. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengingatkan, barang siapa yang menolak walaupun hanya satu hadis, satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia diambang kebinasaan. Kenapa demikian? Karena agama itu memberikan warna yang terbaik. Agama itu memberikan jaminan keselamatan. Agama itu memberikan kedamaian. Kalau orang tidak mencari keselamatan dari agama, kalau orang tidak mencari kedamaian daripada agama, kalau orang tidak mencintai daripada nilai-nilai agama, curigai orang ini. Kalau terjadi pada diri kita, curigai diri kita. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, beliau mengingatkan kepada kita, barang siapa yang berani mencela atau mencemooh dari azhar atau riwayat-riwayat yang sahih, ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perlu dicurigai perihal keislamannya. Kenapa demikian? Karena bagaimana mungkin seorang yang beriman, yang memiliki taslim, berani mencela terhadap sunnah-sunnah yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita semuanya mengetahui bahwa agama ini adalah suatu yang sempurna. Dan sunnah-sunnah Nabi menyempurnakan dan menerangkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Coba kita mengingat. Bagaimana mungkin kita mengetahui rakaat salat? Bagaimana mungkin kita mengetahui bagaimana mengeluarkan zakat? Dan bagaimana kita menunaikan haji dan yang lainnya? Kecuali dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliaulah yang menjabarkan segala sesuatu bagian daripada agama ini. Artinya, perkara yang besar dan perkara yang sederhana, meminjam kata perkara yang kecil, tapi tidak ada yang kecil dalam agama tentunya, sehingga saya terjemahkan sederhana, walaupun perkara itu perkara gampang, tapi kalau itu diajarkan oleh Nabi, harus kita pegangi. Kenapa demikian? Karena akan datang suatu masa yang memegangi agama ini, sekecil apapun bagian daripada agama ini, jika dia menghidupkan di masa itu, maka dia laksana pemegang bara api. Apalagi orang yang memegangi bara api ini, semakin bertekad untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat, menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan pasti ada yang memfitnahnya, akan ada yang memusuhinya, akan ada yang tidak suka. Itu hal yang biasa dalam kehidupan. Yang terpenting, kita harus berkomitmen untuk menjaga kemurnian agama yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena akan pasti tentunya di dalam kehidupan ini ada yang loyal, ada yang cinta, ada yang memusuhi, ada yang mengikuti, ada yang enggan untuk mengikuti. Itulah kehidupan. Dan kita harus bersabar dari sikap-sikap yang kiranya buruk yang kita dapati dari sebagian orang-orang yang kiranya mungkin mereka belum mengetahui atau mereka mendapatkan pengetahuan yang salah atau diajarkan oleh orang-orang yang mereka anggap berilmu namun salah. Kemudian beliau mengingatkan lagi bahwa upaya seorang muslim untuk meniti kemurnian dalam agama ini, laksana dia sedang menaiki perahu Nabi Nuh dan menaiki kapal Nabi Nuh, itu adalah keselamatan. Coba perhatikan bagaimana digambarkan keselamatan dengan memegangi sunnah ini. Laksana orang ini naik di atas kapal Nabi Nuh yang mendapatkan gelombang yang menenggelamkan atau bah yang demikian besar yang menenggelamkan bumi tidak akan selamat kecuali naik ke kapal itu. Maka demikian pula kehidupan ini. Gelombang yang demikian besar dari beragam syubhat, dari perkara-perkara bid'ah dan yang lainnya tidak akan selamat kecuali kita memegangi akan sunnahnya. Kemudian diriwayatkan seseorang dari negeri Yaman yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bagaimana saat itu beliau meriwayatkan bagaimana keutamaan mencium Hajar Aswad. Kemudian orang itu pun bertanya, bagaimana kalau demikian dan demikian dan demikian, seakan-akan meragukan. Maka beliau mengingatkan, sungguh bahwasanya ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi, pegangi oleh kalian. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika melihat Hajar Aswad dan tatkala akan menciumnya, beliau memberikan mukaddimah sebelum mencium. Satu sisi memberikan peringatan dan satu sisi bagaimana beliau berkomitmen bahwa dalam melakukan segala sesuatu, dalam urusan apapun, maka perkara yang terpenting adalah ittiba, karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, sungguh aku sangat mengetahui engkau ini adalah hanya seonggok batu. Sekiranya aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mencium kamu, maka sungguh aku tidak sudi untuk menciummu. Artinya ketika mencium, notabene-nya adalah karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya inilah bentuk yang dikatakan pasrah secara totalitas terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bagaimana beliau memiliki ucapan yang demikian indah perihal bagaimana seorang ketika memakai kaos kaki yang terbuat dari kulit atau khuf, maka yang diperintahkan oleh Nabi, sunnah yang diajarkan yaitu kita mengusap bagian atas. Dalam keadaan mungkin ketika dia melangkah yang kotor adalah bagian bawah. Maka beliau mengingatkan kalau agama itu dengan akal, maka nisa yang lebih berhak untuk dibersihkan atau diusap adalah bagian bawah. Inilah bagaimana sikap komitmen untuk mendengarkan dan taat dari apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena di dalam meniti kehidupan ini yang harus kita pegangi itu agama bukan akal. Yang kita pegangi ini ad-din, bukan ra'yu, bukan sekedar akal kita. Karena tanggung jawab kita sebagai seorang muslim adalah menjaga warisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian suatu saat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah mendengarkan akan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang artinya, janganlah engkau melarang wanita-wanita kalian untuk mendatangi masjid. Perhatikan di sini, ketika seorang wanita, istrikah dia atau anak perempuankah yang dia miliki, atau kaum wanita, ketika mereka meminta izin untuk berangkat ke masjid, maka jangan engkau. Maka ada salah seorang sahabat, karena kecemburuan, karena ingin menjaga kehormatan para wanita, dan supaya wanita tidak keluar, tidak mudah-mudah untuk keluar rumah, niatnya baik. Maka dia berkata, demi Allah, sungguh aku akan menahan para wanita untuk supaya tidak mendatangi masjid. Dipicu tentunya karena kecemburuan, bukan karena yang lainnya. Maka ketika Ibnu Umar mendengarkan hal yang seperti ini, sangat marah beliau dan mencela orang ini dengan celaan yang demikian dahsyat. Dan beliau kemudian menyatakan, sungguh aku akan laporkan ucapan kamu ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau juga memberikan wasiat kepada kita. Di antaranya, ketika engkau dapatkan hadis yang telah sah, maka ketahuilah, itulah pendapatku, itulah madhabku, dan tidak halal bagi siapapun untuk mengambil pendapatku dengan tanpa mengetahui dari mana aku mengambilnya. Maka demikian pula diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullahu taala, bahkan beliau menegaskan, sesungguhnya aku ini manusia, perhatikan, sungguh aku ini manusia, kadangkala aku benar, kadangkala aku salah. Maka perhatikan dari mana aku berkata. Tidak boleh untuk sekedar sosok seseorang atau sosok tertentu kemudian memastikan dia pasti benar. Ukurannya adalah apakah dia kembali terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian boleh diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kata beliau, tatkala engkau dapatkan hadis yang sahih, maka itulah pendapatku. Yang tidak diperkenankan seorang untuk sekadar mengikuti dengan tanpa mengetahui bagaimana pengambilan atau perjuangan yang beliau lakukan. Artinya, tidak boleh sekadar seorang hanya bertaklid semata. Dan juga diingatkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala bahwa di dalam kehidupan ini memang jangan sampai kita terjebak, tergoda. Di suatu saat, dalam urusan apapun, dalam kondisi apapun, untuk mendahulukan akal kita daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab apapun, dalam perkara bagaimanapun, segenting apapun, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, maka sekali-kali tidak, dan demi Rabbmu, yaitu demi Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh mereka tidaklah beriman hatta yuhakkimuka, sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan segala sesuatu dari apa yang mereka perselisihkan. Bayangkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengecam orang-orang yang tidak mengembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka inilah bentuk sikap yang harus kita bangun, yaitu pasrah secara totalitas dalam upaya untuk menjaga ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Jangan sampai kita membuka ruang dalam hati kita untuk ragu, atau jangan sampai kita terjebak untuk menunda-nunda melakukan dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Dan jangan pula kita terjebak karena kepentingan sesuatu kita meninggalkan akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian diriwayatkan dari Barah Salih bin Abdullah rahimahullahu taala, beliau berkata, pegangi oleh kalian al-azhar, itu riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari para salaf, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itulah sunnah. Kemudian beliau mengingatkan pula, akan datang suatu masa, sebentar lagi katanya, sebentar lagi. Dan beliau menyatakan seperti ini, itu Salim bin Abdullah, sebentar lagi, lalu bagaimana dengan kita? Sebentar lagi akan datang suatu masa, yang apabila diingatkan perihal sunnah, maka orang itu enggan, bahkan seakan-akan tidak mau untuk mengetahui perkara yang seperti ini. Kemudian Imam Zuhri rahimahullah ta'ala beliau mengingatkan untuk kita semuanya bahwa al-i'tisam, memegangi sunnah Nabi, itu merupakan najah, merupakan keselamatan. Kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala beliau juga mewasiatkan untuk kita, kata beliau, hendaknya kalian berjuang, berkomitmen untuk memegangi akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perhatikan penggalan terakhir. Beliau berkata, sungguh dalam upaya memegangi sunnah Nabi itu ada apa? Ismah. Ada pertolongan dari Allah yang bersifat penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinlah, dikala kita menghidupkan sunnah, maka di situ Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga rahmat-Nya. Kemudian beliau menegaskan, yaitu siapapun yang komitmen untuk benar-benar jujur memegangi sunnah, dia pasti akan menang. Dan dia akan tertolong. Dan itulah janji Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa siapa yang mengikuti Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan menang. Dan tentunya tidak ada yang lebih membuat risau dan gundah dari musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala atau orang-orang ahli bid'ah, melebihi dari upaya munculnya orang-orang yang berkomitmen untuk menghidupkan as-sunnah dan mengajarkan kepada umat manusia, terlebih lagi Dia berobat dan menghidupkan sunnah dalam semua urusan dan dalam semua kondisi. Inilah yang harus kita perjuangkan di dalam kehidupan. Kemudian beliau di akhir muhadharah beliau memberikan kitab mengingatkan kepada kita sebuah manhaj, sebuah metode yang sangat simple dalam menghadapi gejolak kehidupan ini, khususnya menghadapi orang-orang yang memperjuangkan bid'ah mereka dan orang-orang yang memusuhi dari baris sunnah. Itu sebelumnya saya ingatkan bahwa agama itu murni dan agama itu mulia karena datang dari Allah yang Maha Mulia. Tidak ada keraguan bahwa setiap dan segala sesuatu yang Allah ajarkan dan demikian yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ajaran yang di sana ada keselamatan. Dan tentunya jalan para sahabat yang mereka adalah para murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang harus kita warisi sebagai metode di dalam menghadapi kehidupan, khususnya tentunya dalam menghadapi beragam rintangan dan terlebih khususnya menghadapi orang-orang ahli bidah. Ada sebuah kejadian di masa lalu dan kita semuanya telah mengetahui dan saya yakin kalian mengetahui semuanya perihal fitnah bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Perihal Al-Quran adalah makhluk. Maka ada sebuah dialog, dialog yang saya simpulkan, saya ringkaskan. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya dalam agama atau dalam beragama itu mudah. Ketika ada orang yang berkata bahwa Al-Quran itu makhluk, maka seorang imam ini bertanya kepada orang itu. Aku bertanya kepadamu sebuah soal. Satu pertanyaan. Tolong dijawab. Apakah yang engkau katakan bahwa Al-Quran itu makhluk merupakan ilmu yang telah diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang itu menjawab, iya. Orang itu menjawab apa? Iya. Kemudian imam berkata, buktikan mana ucapan Nabi? Ketika imam berkata, buktikan mana ucapan Nabi, maka terdiam seribu bahasa. Pucat pasi orang ini. Karena tidak bisa berhujjah perihal apa yang diucapkannya. Maka kemudian imam ini bertanya untuk kedua kali. Sekarang saya bertanya, apakah yang kau ucapkan ini merupakan suatu ilmu yang sudah diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka orang yang menjawab, tidak. Atau belum. Maka berkata imam ini, kalau demikian, berarti engkau sosok yang lebih pandai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau mengetahui suatu permasalahan yang besar, apalagi permasalahan akidah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui permasalahan yang besar itu. Artinya apa? Bahwa di dalam kehidupan ini cukuplah kita. Walaupun keadaan atau kebanyakan orang atau mayoritas umat masih melakukan sesuatu dan meyakini sebuah perihal permasalahan, tapi kalau permasalahan itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan diyakini oleh para sahabat, tinggalkan. Dan inilah bentuk al-ittiba yang baik dan benar. Demikian yang disampaikan oleh beliau dan tentunya kurang lebihnya mohon maaf. Maghrib masih berapa menit lagi? Bagi 45 lagi itu. Nah, ya beliau bertanya, mungkin ada pertanyaan atau saya bertanya. Ya, cukup insyaallah. Ya. Ya, ada? Ya. Ada pertanyaan tentang fitnah yang diarahkan kepada dakwah sunnah ini yang diberikan lakab sebagai dakwah Wahabi, sebagai dakwah Wahabi yang kemudian diidentikkan sebagai dakwah yang kejam, tidak segan-segan untuk membunuh orang tua atau yang menyelisihinya, sebagaimana beliau berseteru dengan saudaranya sendiri, yaitu Sulaiman ibn Abdul Wahab. Ini pertanyaannya, atau ini sekedar sekedar pertanyaan, ini pertanyaan atau sanggahan, atau sekedar bagaimana, apakah ini syubhat atau bagaimana, atau pertanyaan, benarkah hal ini? Baik. Syekh Sa'ilun yaqul an-nas yaqulun di hadzal zaman yaqulu bi anna da'wat as-sunnah hiya da'wah wahhabiyah. Da'wah wahhabiyah. Wa hadhi da'wah da'watun dhalah wa da'watun qad abahat قتل الناس أو سجن الناس ممن خالفه فيما دعاه يعني نعم هذه الدعوة أو رجال الدعوة قد يقتل ممن يخالفه كائن من كان كما فعل Muhammad ibn Wahab bi akhihi Sulaiman ibn Abdul Wahab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Awalan bi ismatiyatul rajul qalu. Wa fi as-su'al yaqul qala an-nas. An-nas tatahaddath wa tatakallam bila ilm. وليس للناس وعوام الناس إلا ما يسمعون، لكن المحقق والذي يبحث عن الحق يأخذه من أهله. وما يقال أن دعوة الدعوة إلى السنة هي وهابية، هذا يعني تشريف وتكريم. إذا كان أولا تسمون كل من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهابي، فالصحابة وهابيون، والتابعين الذين جاءوا من بعدهم كلهم وهابيون. هذا معنى ذلك. دعك من المسميات، انت دعك من اهتم بالحق الذي يحملونه. اذا كانوا يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون هديه ويطبقون حكمه، ما عليك من هذه الاسماء، لان هذه الاسماء انما وضعها اعداء اهل اعداء الاسلام. وهذا شيء معروف، عندما تبحث في التاريخ تجد أن أعداء الإسلام ليس السنة، أعداء الإسلام هم من وضع هذه التسمية. لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب جاء في عصر قد أطبقت فيه الشرك، وصار الناس يتعاملون بالشرك بمعنى أنهم ابتعدوا عن حقيقة الإسلام وحقيقة التوحيد. فجاء محمد بن عبد الوهاب ليرد الناس إلى التوحيد، إلى دعوة الأنبياء والرسل، ولذلك نسبوا هذا الأمر إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وإلا لما تقرأ في كتب محمد بن عبد الوهاب تجد فيها قال الله قال رسوله، ما يقول أنا أقول لكم وأفعل وكذا وكذا. وأول مرة أسمع أن محمد بن عبد الوهاب قتل أخيه أو كذا. فالحاصل من كلامي أيها الإخوة، نحن دعوتنا دعوة للتوحيد والسنة. نحن ندعو إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكل من يزعم ويتكلم بهذا الكلام إنما هو يهرف بما لا يعرف. فالذي يهمني ممن سمعني الآن أن تعرفون أننا جميعا كل مسلم ينبغي له أن يدعو إلى التوحيد وإلى السنة، وهذه المسميات إنما تفرق الأمة ولا تجمعها. ولو حققت في التسمية لوجدت أنها مخالفة، يعني غير صحيحة. الرجل الذي خرج وجدد للناس أمور دينهم وأرجعهم إلى التوحيد وبين السنة اسمه محمد ابن عبد الوهاب. فالنسبة المفروض تقول يقولون المحمدية ليست الوهابية، لكن لما كان اسم محمد قد يتبادر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تركوه وقالوا وهابية، فحتى في التسمية خطأ. ولا أظن أن إنسان يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول أنا وهابي، لا يمكن أبدا. ولم أسمعها مرة واحدة من علمائنا الكبار ولا في كتبهم أنهم قالوا نحن وهابيون، لا يقولونها، لأننا لا ننتسب، دين الله لا ينتسب إلى الأشخاص، الدين دين الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن حقيقة لا نقر بذلك أبدا، ونعلم أن مثل هذه الدعوات إنما هي تفرق وتشوه صورة التوحيد وصورة السنة. ولذلك ليكن ردك أولا على أي إنسان يتهمك بهذه التهمة وهابية، قل أنا أدعو إلى التوحيد إلى الله وأدعو إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليس عندي غيرهما، انسبني إليهما، انسبني إليهما، أما نسبة إلى غيرهما أنا أرفض ولا أرضى. نعم. والله في القرآن قال هو سماكم المسلمين، فنحن مسلمون، والإسلام توحيد وسنة. والله ما شوي يا شيخ هيك الجواب اليوم ringkaskan jawaban dengan mengingatkan kepada kita. Saat ini kita hanya dapatkan katanya dan katanya. Orang berkata ini, orang berkata itu. Yang terbangun dengan tanpa ilmu. Tidak jelas dari apa yang mereka ucapkan. Dalam keadaan kalau orang itu merupakan orang yang menginginkan kebenaran, maka dia harus berkewajiban untuk mengambil dari orang yang memang pakarnya ataupun ahlinya, kepada yang mengetahui tentang permasalahan. Dan beliau mengingatkan kepada kita, sekiranya kembali kepada agama Allah, kembali beribadah kepada Allah sebagaimana dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan juga sebagaimana yang dilakukan oleh para tabi'in, sekiranya bentuk yang seperti ini dan upaya yang seperti ini kemudian pelakunya dikatakan wahabi, maka ini tasyrif, ini merupakan kemuliaan. Sekiranya kalau ada orang yang berupa komitmen mengikuti salaf dikatakan wahabi, dan ada penamaan yang seperti ini merupakan kemuliaan, karena kita dinisbatkan kepada al-haq, dinisbatkan kepada generasi para pendahulu kita. Orang beliau menginginkan tinggalkan hal yang seperti ini. Artinya, yang terpenting, yang paling urgen di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, adalah kita berupaya untuk ittiba, untuk berupaya mengikuti jalan para pendahulu kita. Bagaimana kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita menjalankan sunnah-sunnahnya, itu yang harus kita perjuangkan. Kemudian, beliau juga mengingatkan, kalau kita runut dari sejarah yang ada, dari semenjak tentunya dakwah at-tauhid ini dikibarkan oleh Syekh Muhammad Ibn Wahhab rahimahullah ta'ala, maka saat itu musuh-musuh agama ini merasa panas. siapapun, baik yang di luar Islam atau orang-orang yang di tengah-tengah kaum muslimin yang menyelisih akan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka resah dengan dakwah Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala yang kalau secara jujur kita pelajari hakikatnya seruan beliau adalah dakwah kepada tauhid. Dakwah kepada tauhid. Maka risau mereka yang sehingga mereka memberikan label atau cap kepada dakwah beliau dan pengikutnya atau orang-orang yang seperti beliau atau terhadap dakwah tauhid ini dengan nama Wahhabi. Dalam keadaan kalau kita jujur, sebuah dakwah yang terpenting itu adalah bagaimana kita meluruskan penghambaan ini kepada Allah. Kehidupan ini adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dakwah yang harus selalu diusung kapanpun dimanapun. Dan siapapun yang mengusung dakwah yang seperti ini, maka hakikatnya dia mengusung dari apa yang telah dijalani oleh para pendahulu kita, para sahabat dan para tabi'in. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, katakan ya Muhammad, bahwa ini adalah jalanku. Ini adalah jalanku. Ad'u, yang mana aku menyeru di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas basirah. Di atas ilmu. Di atas keyakinan. Dan inilah yang aku di atasnya. Dan orang-orang yang mengikuti aku. Inilah seruan dakwah yang disuarakan oleh Nabi dan diperintahkan Allah untuk mensuarakan dakwah tauhid. Dan dikatakan dia melangkah dalam dakwah tauhid jika langkah dakwah kita ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan siapapun yang mengikuti mereka. Kemudian beliau berkata, orang-orang yang melabelkan dakwah ini sebagai dakwah Wahhabi itu pun salah dalam pemberian nama. Nama pembawa dakwah ini atau nama ulama besar ini yang menghidupkan sunnah, yang mengajarkan tauhid ini adalah Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kalau dia jujur, dia seharusnya memberikan nama apa? Muhammadiyah. Kalau dia jujur. Tapi nama itu bagi mereka ada risikonya. Karena identik dengan penamaan yang seperti ini berarti mengikuti siapa? Ini Rasulullah SAW. Maka dialihkan kepada ayahnya. Yaitu Abdul Wahhab. Dengan nama Wahhabi. Ini yang mereka lakukan. Dan secara logika pun tidak masuk. Dan tidak masuk di akal saya. Bagaimana mungkin di suatu saat, di suatu masa akan identik bahwa orang yang menyeru kepada dakwah tauhid yang berupaya mendukung sunnah, maka dia melabelkan dirinya bahwa dia harus atau dia adalah seorang Wahhabi. Saya adalah Wahhabi. Syarat bahwa dakwahnya benar, maka dia harus apa? Bernama Wahhabi. Tidak masuk akal. Tidak pernah kita dapatkan di karya-karya para ulama. Dan tidak pernah pula kita dapatkan ucapan-ucapan para ulama dari dulu hingga sekarang. Karena hakikatnya yang disuarakan oleh para ulama ahlu sunnah di setiap masa dimanapun adalah ini agama Allah. Ini yang dibawa oleh Rasulullah. Ini yang harus ikuti. Kita harus setia kepada jalan pendahulu kita. Itu para sahabat. Ini yang mereka suarakan. Tapi ini yang kiranya disamarkan oleh mereka. Baik oleh musuh Islam atau orang-orang yang mengikuti musuh-musuh Islam. Dan hakikatnya, apa yang muncul ini ada upaya, ada sebuah upaya untuk memecah belah kaum muslimin. Dan untuk mengotori tentang syiar dakwah tauhid. Ada upaya untuk mengotori dan untuk menyamarkan dan untuk menjauhkan kaum muslimin dari tauhid yang benar. Itu realitanya. Dan itu yang harus diwaspadai. Oleh sebab itu, kita siapapun, kewajiban yang paling utama adalah berdakwah, mendakwahkan agama Allah, menyeru umat manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dimanapun dia berpijak. Kapanpun dia harus setia kepada Allah dan Rasulnya dan menyuarakan dakwah sunnah, menyuarakan dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Dan sungguh nama yang mulia telah Allah sematkan kepada kita, wasammakum, dialah telah memberikan nama kepada kita, yaitu orang-orang yang muslim, orang-orang yang pas kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup insyaallah, sudah dulu kita lanjutkan nanti ba'dal maghrib insyaallah. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.